Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berharap media sebagai salah satu lokus kekuasaan di era demokrasi bisa berperan aktif untuk memperbaiki proses pematangan dan kesiapan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi serta menghadapi liberalisasi. Menurutnya, saat ini lokus kekuasaan lain seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sulit untuk diharapkan membawa angin perbaikan mengingat lembaga-lembaga itu justru menjadi motor pemicu persoalan dan bukan menjadi problem solve. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, selain media, di era demokrasi kita juga punya lokus kekuasaan yang lain di luar media massa dan lembaga-lembaga negara yang sudah kita bahas sebelum ini. Apa pendapat Bapak? Lokus kekuasaan yang lain kita mau ngomong apa tentang BI? BI sebagai bank sentral misalnya, itu kan independen di mana-mana ya, di Eropa terutama. The Fed itu jelas, the Federal Reserve di Amerika gitu. Atau bank sentral Eropa itu sangat independen dan dia seperti satu rezim kekuasaan sendiri gitu. Bukan seperti, memang satu rezim kekuasaan sendiri gitu. Tapi Pak Her, jika lokus-lokus kekuasaan itu tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin kekayaan alam kita keburu habis dieksploitasi. Agak susah ya kalau kita ngomong mengenai kultur ekonomi, kultur perilaku ekonomi masyarakat gitu, apalagi para pengambil keputusan gitu, isunya melebar, kompleks, sangat kompleks sekali. Tapi dampaknya jelas gitu, bahwa duit kita lebih banyak habis lari keluar daripada masalah kompleksitas yang kita hadapin dengan persoalan-persoalan begini. Nah, Pak Hermawan, apa lembaga pemerintahan menurut visi Anda memang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbaikan sebelum terlambat? Saya mau tanya misalnya contoh. Kalau kita mau negosiasi kontrak karya kakak pertambangan aja sekarang ini. Ada berapa SDM kita sih yang punya kemampuan dan lebih dari itu punya political will untuk begitu? Bisa dihitung nggak? Lantas, bukankah sekarang ini kita punya pakar-pakar di luar lingkaran kekuasaan yang memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan? Seperti Kurtubi atau mantan Mentamben Subroto, Pak Her? Iya, tapi kalau nggak ada keputusan politik, orang-orang seperti itu kumpulin duduk, kasih presiden perintahkan lewat menteri, kau lakukan itu, kita kasih waktu sebulan, selesai itu. Tapi ini kan tidak, Anda lihat sendiri di Tembagapura, kemudian di mayoritas kawasan di Sulawesi, Kalimantan, sekarang merambah ke Sumatera. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.